Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani hafizani wa hafizakumullahu jami'an, telah kita jelaskan definisi dari al-kuhan atau al-kahin barakallahu fikum, bahwasanya di antara sifat atau di antara ciri dari seorang kahin atau al-kuhan al-arraf, yang mana kalau diartikan dalam bahasa kita yaitu dukun atau dengan nama paranormal, orang pintar dan nama-nama yang lainnya barakallahu fikum, cirinya adalah bahwa dia mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib, mengaku mengetahui sebagian dari hal-hal ghaib yang mana hanya Allah sajalah yang tahu perkara ghaib tersebut. Walaupun hanya satu berita barakallahu fikum, dia mengklaim dirinya mengetahui perkara ghaib, baik dengan cara ritual sihir ataupun dengan cara mengundi atau dengan cara-cara yang lainnya barakallahu fikum. Maka ketahuilah bahwa orang inilah yang disebut sebagai kahin, yang mana Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi seorang kahin atau seorang arraf, dukun, paranormal, dan dia membenarkan apa yang disampaikan oleh kahin tadi atau arraf tadi, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sehingga apapun namanya, dengan apapun mereka menamakan diri mereka, baik sebagai orang pintar atau terkesan sebagai orang yang soleh, wali min awliya illah, tokoh agama, guru ngaji bahkan, pimpinan pesantren bahkan, barakallahu fikum, ketika dia mengatakan dan mengaku bahwa dia mengetahui perkara ghaib, sebagian dari perkara ghaib, maka itulah yang disebut sebagai kahin, sebagai dukun, dengan apapun, walaupun dengan apapun mereka menamakan diri mereka barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, qul la ya'lamul ghaiba illallah, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang realita dari para dukun tadi, para kahin atau para arraf tadi. Realita yang terjadi di tengah-tengah umat. Wal ba'dul akhir yadhharu, halaman 127. Alinea yang kedua, wal ba'dul akhir yadhharu bi madharil mukhbir 'anil mughayyabat wa amakinil asya' al mafqudati bi haitsu ya'tihil juhhalu fa yas'alunahu 'anil asya'id dha'i'ah fa yukhbiruhum bima biha aw yahduruhum lahu aw yahduruha lahum. Dan sebagian lain dari mereka barakallahu fikum, ada yang menampakkan dirinya bahwa seakan-akan dia bisa memberitakan tentang perkara ghaib, bisa memberitakan tempat-tempat dari barang-barang yang hilang barakallahu fikum. Dia bisa memberitakan tempat-tempat ada orang datang mencari sesuatu dari benda berharganya yang hilang, Naam. Barakallahu fikum, dia bisa memberitakan bahwa tempatnya di salah satu tempat yang ada di muka bumi ini. Fa bihaitsu ya'tihil juhalu, yang mana datang orang-orang bodoh kepada mereka dan orang-orang ini bertanya kepadanya terhadap atau tentang benda-benda yang hilang. Kemudian para dukun tadi memberitakan kepada mereka atau bahkan bisa mendatangkan benda yang hilang tersebut kepada mereka. Tentunya kalau seandainya dia bisa memberitakan tentang benda-benda yang hilang atau bahkan bisa mendatangkan benda-benda yang hilang tersebut, barakallahu fikum, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, biwasitati ulama'ihi umala'ihi minasyayatin, tentunya hal tersebut bisa mereka lakukan melalui perantara pembantu-pembantunya dari kalangan syaitan, dari kalangan syaitan, barakallahu fikum. Ini fakta. Ada sebagian mereka tahu, bisa tahu bahwa tempatnya di sana. Tentunya ada syaitan yang memberitakan kepada mereka, barakallahu fikum. Atau syaitan mendatangkan benda yang hilang tersebut, menghadirkan benda yang hilang tersebut kepada mereka. Sehingga ketika hal ini dilihat oleh orang-orang bodoh, al-juhal, mereka pun tertipu dan bertambah sesat kesesatan mereka, dan tambah yakin bahwa orang ini memiliki karamah, barakallahu fikum, bahwa orang ini memiliki kesaktian ini dan itu segala macamnya. Dan perlu diketahui bahwa semua ini kalaupun seandainya terjadi, barakallahu fikum, ini adalah hanya kebetulan bertepatan dengan takdir Allah, takdir yang telah Allah tetapkan. Bukan dikarenakan kelihayannya, bukan dikarenakan kelebihannya. Wa ba'duhum yadhharu bi madharil wali alladhi lahu khawariq, khawariqu wa karamatun aw bi madharil fannan kadukhulin nar wa la tu'atharu fihi. Dan sebagian mereka, sebagian mereka menampakkan bahwa seakan-akan dia adalah seorang wali yang memiliki, yang memiliki kelebihan-kelebihan, barakallahu fikum, di luar nalar manusia. Wa karamat, dan dia menampakkan bahwa mereka memiliki karamah-karamah, sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi pada diri manusia, yang terjadi pada diri seorang wali, barakallahu fikum. Aw bi madharil fannan, atau mereka menampakkan bahwa dia seperti seorang seniman, barakallahu fikum, di dalam bidangnya, seorang seniman, seorang ahli seni dalam bidang hipnotis misalnya, atau seorang yang memiliki keahlian begini dan begitu. Perlu diketahui bahwa wali, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang bertakwa dari hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-walayah tidak akan diberikan kepada seorang yang bermaksiat, apalagi seorang yang menjadi sumber kejahatan, sumber dari kesesatan, bahkan menjadi sumber dari kesyirikan, wal-iyadzubillah. Tidak akan mungkin. Dan kalau seandainya terjadi suatu hal yang luar biasa yang tidak mungkin terjadi pada diri seorang manusia biasa, barakallahu fikum, maka itu hanyalah tipu daya syaitan, atau bahkan syaitan menghayalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau dia melakukan tipuan-tipuan seolah-olah mereka menampakkan sesuatu yang luar biasa padahal mereka sedang menipu, barakallahu fikum. Maka ini keadaan mereka, di antara mereka kadukhulin nari wala tu'atharu fihi, di antara mereka ada yang sampai memasuki memasuki api, dipanggang api, barakallahu fikum, la tu'atharu fihi, akan tetapi tidak ada bekas, tidak ada hal yang membahayakan dirinya. Wa darbu nafsihi bisilah, atau memukulkan senjata pada tubuhnya dan terlihat bahwa dia tidak mengapa. Awad'i nafsahu tahta ajalatis sayyarah wa la tu'atharu fihi, atau dia meletakkan dirinya di bawah roda kendaraan, di bawah roda mobil, dilindas sama mobil, akan tetapi barakallahu fikum, dirinya tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Au ghairu dzalika minasyu'udzat allati hiya fi haqiqatiha sihrun min amali syaitan, atau selainnya dari hal-hal yang mistik, barakallahu fikum, yang mana pada hakikatnya itu adalah sihir dari perbuatan syaitan. Yajri ala aidi haula'i lil fitnah, hal ini terjadi melalui mereka, barakallahu fikum, dalam rangka atau hal ini adalah sebagai fitnah bagi umat manusia. Au min au hiya umurun takhliliyah la haqiqata laha, atau itu adalah perkara, kalau seandainya memang betul dia dilindas sama mobil, dibakar sama api tidak mengapa, barakallahu fikum, dipukulkan senjata tajam pada tubuhnya juga tidak mengapa, itu adalah sihir dari perbuatan syaitan, barakallahu fikum, sihir dari perbuatan syaitan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kemungkinan yang kedua, hiya umurun takhliliyah la haqiqata laha, barakallahu fikum, atau itu hanyalah sebatas, barakallahu fikum, suatu hal yang dikhayalkan oleh syaitan kepada mereka yang mana tidak ada hakikatnya. Syaitan menampakkan kepada mereka seolah-olah terjadi sesuatu yang luar biasa, barakallahu fikum, padahal hakikatnya tidak. Nah, syaitan mampu untuk melakukan hal demikian. Bal hiya haylun khafiyah yata'atunaha amamal anzor, bahkan itu merupakan tipuan yang halus yang mereka perbuat di hadapan orang-orang, di hadapan pandangan orang-orang. Ka'amali saharati fir'auna bil hibali wal asa, sebagaimana yang dilakukan oleh penyihir Fir'aun, para tukang sihir Fir'aun, barakallahu fikum, dengan tali dan tongkat, berubah menjadi seekor binatang, barakallahu fikum. Itu hanyalah khayalan, sebuah khayalan yang dikhayalkan oleh syaitan di hadapan orang-orang yang melihat atraksi tersebut, barakallahu fikum, bukan hakikatnya, bukan pada hakikatnya. Kalaupun seandainya itu adalah hakikat yang sebenarnya, maka itu adalah atas bantuan dari syaitan, yang tentunya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, syaitan tidak akan melakukan hal demikian atau tidak memberikan bantuan kepada mereka kecuali setelah permintaan-permintaan mereka terpenuhi. Dan di antara permintaan-permintaan mereka adalah asyirku billah, atau perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan syirik terutama, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, barakallahu fikum. Qala syekhul Islam fi munadharatihi lisaharati al-battaihiyah al-ahmadiyah ar-rifa'iyah, berkata syekhul Islam pada dialog beliau terhadap para penyihir dari kalangan al-battaihiyah al-ahmadiyah ar-rifa'iyah, barakallahu fikum. Kelompok ini al-battaihiyah al-ahmadiyah ar-rifa'iyah dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i, barakallahu fikum. Sehingga kelompok ini atau tarekat ini dinisbahkan kepada beliau. Padahal Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i, barakallahu fikum, adalah seorang alim, seorang muhaddits, zahid, al-abid. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, Jadi Al-Hafidz Adz-Dzahabi memiliki kitab dengan judul Syiar A'lamin Nubala. Barakallahu fikum. Di dalam Syiar A'lamin Nubala yang berjilid-jilid, tergantung cetakannya sampai belasan jilid. Barakallahu fikum. Di dalamnya ditulis orang-orang yang terkenal. Kalau diartikan syiar itu adalah sejarah dari tokoh-tokoh yang nubala, tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang mulia. Barakallahu fikum. Di dalamnya ditulis sejarah-sejarah, mulai dari sejarah para sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, kemudian setelahnya diikuti al-khulafa ar-rasyidun, kemudian al-asyara al-mubasysyirun, kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama, barakallahu fikum, sampai pada generasi beliau. Nah, di antara yang ditulis biografinya oleh beliau adalah Syekh Ahmad Ar-Rifa'i. Barakallahu fikum. Bahkan tentang Syekh Ahmad Ar-Rifa'i ini beliau menyebutkan pujian. Kata beliau, al-imam, al-qudwah, al-abid, az-zahid. Al-imam, al-qudwah, al-abid, az-zahid. Seorang imam, seorang al-qudwah, seorang panutan, al-abid, ahli ibadah, dan seorang zuhud, seorang yang zuhud. Barakallahu fikum. Kana kathirul istighfar, aliyul miqdar, raqiqul qalbi, wazirul ikhlas. Beliau adalah seorang yang banyak melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah. Aliyul miqdar, seorang yang tinggi derajatnya, raqiqul qalbi, halus hatinya, lembut hatinya, dan sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhirnya Asy-Syaikh Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, lakin ashabuhu fihimul jayyid war-radi. Akan tetapi pengikut-pengikut beliau, di antara mereka orang-orang yang menisbatkan kelompoknya kepada diri Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i, terdapat di antara mereka ada orang yang baik dan juga ada orang yang rendah. Waqad kathura az-zaghalu fihim wa tajaddadat lahum ahwalun syaitaniyah mundu akhadhati tattaru al-iraqa al-iraqa. Barakallahu fikum. Dan bertambah banyak kesesatan pada diri mereka, dan bahkan bertambah setelah meninggalnya beliau ini Ahmad Ar-Rifa'i, kelompok yang mengklaim bahwa diri mereka adalah pengikut dari Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i bertambah sesat. Dan bahkan bertambah lagi kesesatannya setelah Tatar, pasukan Mongol merebut daerah Irak, Kufa, Basrah, ibu kotanya Baghdad. Barakallahu fikum. Dan bertambah jadi perihal-perihal syaitaniyah yang dimiliki oleh mereka. Di antaranya adalah min dukhulin nar. Barakallahu fikum, masuk ke dalam api. Min dukhulin niran, masuk ke dalam api. Waruku bis siba walla'bi bil hayyat, menunggangi hewan-hewan buas. Nah, walla'bi bil hayyat, atau bermain-main dengan ular. Ular binatang yang berbisa, binatang yang berbahaya. Akan tetapi hal ini dijadikan permainan oleh mereka, mirip tukang sulap. Barakallahu fikum. Wa nabbaha, dan Asy-Syaikh Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan tanbih tentang biografi beliau, hadza lam ya'rifu Asy-Syaikh wala sulaha'u ashabihi. Yang ini, keadaan seperti ini tidak diketahui oleh Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i, kesesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, tidak diketahui oleh Asy-Syaikh barakallahu fikum, wala sulaha wa ashabih, dan tidak pula diketahui oleh orang-orang saleh dari murid-murid Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rifa'i rahimahullah barakallahu fikum. Inilah enam banyak dari kelompok-kelompok sesat. Nah, mereka menisbatkan keyakinan mereka kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang soleh. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Ahmad Ar-Rifai, kelompok Al-Ahmadiyah, bukan aliran Ahmad Ahmadiyah pada zaman sekarang ini, belum ada ketika itu. Barakallahu fikum. Nah, ini lain lagi. Nah, mereka ini adalah orang-orang pengikut dari Ahmad Ar-Rifai yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Ahmad Ar-Rifai. Dan tentunya mereka melakukan kedustaan-kedustaan terhadap Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kepada mereka, ya syibhar rafidah, ya baital kadzib, barakallahu fikum, wahai yang serupa dengan rafidah, ya baital kadzib, wahai rumah dari kedustaan, barakallahu fikum. Kenapa demikian dinamakan dengan sama atau disamakan dengan orang-orang rafidah, orang-orang Syiah? Karena orang-orang Syiah ar-Rafidah mereka melakukan kedustaan-kedustaan terhadap atau mengatasnamakan yang mereka anggap sebagai imam-imam mereka. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali barakallahu fikum, Ali Zainal Abidin, Ali putra dari Husain Zainal Abidin barakallahu fikum. Kemudian Yahya bin Ali, kemudian Abu Ja'far Al-Bakir dan yang lainnya dari kalangan Ahlul Bait. Mereka memalsukan hadis-hadis barakallahu fikum, kedustaan-kedustaan atas nama mereka. Dan inilah agama mereka. Agama Syiah Ar-Rafidah dibangun di atas kedustaan. Bahkan dikatakan oleh para ulama, tidak ada satu kelompok pun yang menghalalkan dusta dari kelompok-kelompok sesat, bahkan selain dari Asy'ah Ar-Rafidah. Mereka menganggap bahwa kedustaan ini bagian dari agama mereka. Barakallahu fikum. Sehingga antum akan mendapati hadis-hadis yang sangat luar biasa batilnya tanpa antum melihat kepada sanadnya atau siapa yang meriwayatkan hadisnya, antum bisa langsung mengatakan bahwa hadis ini batil, barakallahu fikum. Kedustaan-kedustaan yang mereka mengatasnamakan terhadap imam-imam mereka, wallahu a'lam. Ini tentang barakallahu fikum kelompok Ahmad Ar-Rifa'iyah, yang mana pada dasarnya Ahmad Ar-Rifa'iyah adalah seorang yang soleh, akan tetapi dari kelompok Al-Ahmadiyah Al-Rifa'iyah yang mengeklaim bahwa diri mereka pengikut dari Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i telah melakukan kedustaan-kedustaan dan memalsukan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Pernah terjadi dialog antara mereka dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala ya'ni Syekhul Batta'iyah wa rafa'a sautahu. Berkata pemimpin mereka, pemimpin aliran ini Al-Batta'iyah, Al-Ahmadiyah, Ar-Rifa'iyah. Naam. Wa rafa'a sautahu. Dengan mengangkat suaranya, nahnu lana ahwalun kadza wa kadza. Kami memiliki kelebihan begini dan begitu. Kami memiliki barakallahu fikum kelebihan begini dan begitu. Wada'al ahwal al-khariqah. Dan mereka mengeklaim tentang keadaan atau kelebihan yang luar biasa, di luar nalar manusia, di luar logika manusia. Kannari wa ghairiha wa ikhtisasihim biha. Barakallahu fikum. Seperti api dan yang lainnya, waktu sosihim biha, dan yang mana mereka mengeklaim bahwa keahlian ini hanya khusus dimiliki oleh mereka. Wa annahum yastahiquna taslimal hali ilaiha li ajliha. Maka oleh karena itu mereka menganggap bahwa mereka lebih pantas untuk dijadikan sebagai panutan, sebagai tokoh, sebagai pemimpin, dikarenakan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki, yang mereka sebut-sebut tadi. Barakallahu fikum. Berjalan di atas api, dibakar dengan api, akan tetapi tidak, barakallahu fikum, mendatangkan mudarat kepada mereka. Bermain-main dengan binatang yang berbahaya, menunggangi binatang hewan-hewan buas, barakallahu fikum, dijadikan permainan, barakallahu fikum. Sehingga mereka menganggap dengan apa yang mereka miliki ini bahwa mereka itu lebih pantas lebih berhak untuk diserahkan ketokohan kepada mereka, kepemimpinan kepada mereka. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, fakultu wa rafa'tu sauti wa ghadibtu, maka saya katakan dan mengangkat suaraku, dan sambil mengangkat suaraku dan sambil saya marah. Kisah ini disebutkan sendiri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, di dalam risalah khusus beliau menulis dialog beliau dengan tokoh dari Al-Ahmadiyah Ar-Rifa'iyah ini. Maka di sini beliau menceritakan, maka saya marah dengan mengangkat suara saya, barakallahu fikum, saya mengatakan ana ukhatibu kulla ahmadi min masyriqil ardi ila maghribiha ayu syai'in fa'aluhu fin nar fa ana asna'u mithlama sana'un mislama tasna'un. Saya menantang setiap ahmadi dari timur bumi, dari belahan timur sampai ke baratnya, barakallahu fikum, apa saja yang mereka lakukan di dalam api atau terhadap api, maka saya pun akan melakukan seperti yang mereka lakukan, seperti yang kalian lakukan. Maka barang siapa yang terbakar dengan api tersebut, maka dia kalah. Warubbama qultu, dan kadang saya mengatakan fa'alaihi la'natullah, maka bagi siapa yang terbakar, bagi dia adalah la'anat Allah azza wajal. Barakallahu fikum. Al-Imam barakallahu fikum Ibnu Taimiyah menantang mereka. Siapa saja mereka dari kalangan Ahmadi, baik dari timur sampai ke barat, apa saja yang mereka lakukan terhadap api, maka saya menantang mereka untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Dan barang siapa yang terbakar dengan api tersebut, barakallahu fikum, maka dia telah kalah. Atau Asy-Syaikh mengatakan baginya laknat Allah azza wajal, walakin ba'da an nagsila jusumana bil khal wal ma'il har. Nah, akan tetapi hal itu dilakukan, nah, bermain-main dengan api itu dilakukan setelah kita memandikan diri kita, mencuci tubuh kita dengan cuka atau dan air yang hangat. Fasa'alani al-umara wa nas an dzalik. Akan tetapi al-Imam Ibnu Taimiyah mempersyaratkan, nah, barakallahu fikum, hal itu dilakukan dengan syarat sama-sama kita mandi dulu, barakallahu fikum, dengan cuka, nah, yang bisa melunturkan kotoran-kotoran, atau dengan, dan ditambah dengan air yang panas, air yang hangat. Nah, setelah Ibnu Taimiyah mengatakan hal demikian, para umara, para pemimpin, karena hal itu disaksikan oleh para umara ketika itu, para pejabat ketika itu. Fasa'alani al-umara wan nas an dzalik. Maka bertanyalah para umara, para pejabat, dan orang-orang yang menyaksikan hal demikian tentang apa yang saya katakan. Fakultu, maka saya menjawab, li'anna lahum hilan fil ittisali bin nar. Karena mereka memiliki tipuan-tipuan ketika melakukan atraksi tentang dengan api tadi. Mereka memiliki tipuan-tipuan, barakallahu fikum, ketika melakukan atraksi dengan api. Yasna'unaha min asya' min dihnid dofadi' wa qashrin naranj wa hajrit talak, barakallahu fikum. Fadajjan nasu bidhalika. Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan, karena mereka memiliki tipuan-tipuan, sehingga mereka bisa melakukan atraksi dengan api tersebut. Apa saja tipuan mereka? Barakallahu fikum. Mereka meletakkan pada kulit mereka atau tubuh mereka, memoleskan miak, miak katak, barakallahu fikum. Maksudnya wallahu a'lam. Wa qashrin naranj, atau sesuatu dengan bahan kulit dari lemon. Wa hajrit talak, barakallahu fikum, atau sejenis bahan yang dinamakan dengan hajarut talak. Fadajjan nasu bidzalika fa akhadha yadhharul qudrah ala dzalik fa qala, maka manusia pun bersorak setelah itu, barakallahu fikum. Dan mereka dan dia Syekhul Bata'iyah ini menampakkan bahwa dia sanggup untuk melakukannya, nah, dengan syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Faqala, ana wa anta nulaffu fi bariyatin ba'da an nutli jusumana bil kibrit. Engkau dan saya dan kamu berkumpul di tanah lapang setelah tubuh kita dituangi ter, aspal. Barakallahu fikum. Fakultu kum fakum, ayo berdiri bangun. Fa akhadtu karriru alaihi fil qiyam ila dzalik. Jadi maksudnya, barakallahu fikum, dia enggak mau kalah sama tantangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ayo sekarang juga kita ke tanah lapang, ayo tubuh kita sirami dengan aspal biar terbakar. Barakallahu fikum. Fakultu fakum, ayo juga bangun kamu. Fa akhadtu karriru alaihi fil qiyam ila dzalik. Kemudian saya pun mengulang-ulang kepadanya, Imam Ibnu Taimiyah mengulang-ulang kepadanya untuk bangun, ayo bangun. Famadda yadahu yadharu khal'al khamis. Kemudian dia seolah-olah berbuat sedang melepas pakaian. Fakultu la, jangan. Tunggu dulu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hatta taghtasil bil ma'il har wal khal, sampai engkau mandi. Sebelum melakukan atraksi tersebut, engkau mandi dulu dengan air hangat dan cuka. Fa adhara alwaham ala adatihim. Kemudian barakallahu fikum, mereka menampakkan rasa takut. Dia menampakkan rasa takut. Fa qala man kana yuhibbul amir falyahdul khashaban. Kemudian dia sengaja mengulur-ulur waktu. Ayo barang siapa yang mencintai pemimpin, mencintai amir. Wallahu alam apakah yang dimaksud di sini amir yang sesungguhnya atau diri mereka sendiri, dirinya sendiri yang mengklaim bahwa dirinya lebih pantas untuk menjadi amir. Falyahdur khasyaban. Barang siapa yang mencintai amir, barakallahu fikum, ayo bawakan kayu bakar. Aw qala huzma hazamata hatabin. Fakultu hadza tatwilun wa tafriqun lil jama' wa la yahsulu bihi maqsud. Maka saya katakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah mengulur-ulur waktu sengaja supaya barakallahu fikum penonton bubar, bosan menunggu. Wala yahsulu bihi maqsud, barakallahu fikum, dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Wala yahsulu bihi maqsud, dan yang seperti ini tidak mendapatkan apa yang dimaksudkan. Balkin dilun yuqadu wa udkhilu isbi'i wa isba'ak wa isbi'aka fihi ba'dal husli. Barakallahu fikum. Akan tetapi, nambah bawakan lampu minyak yang dinyalakan, dan saya memasukkan tangan saya dan juga tanganmu, tentunya setelah mandi tadi. Wa manihtaraqat usbu'ahu fa'alihi la'natullah. Maka barang siapa yang terbakar jarinya, maka atasnya laknat Allah Azza wa Jal. Aw qultu fahuwa maghlub, atau saya katakan bahwa dialah yang kalah. Falamma qultu dzalika taghayyara wa dzalla. Dan setelah saya katakan demikian, barakallahu fikum, dia berubah. Dia berubah dan langsung down. Langsung barakallahu fikum, langsung merendah. Intaha min kalamihi. Naam. Ini kejadian yang terjadi pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barakallahu fikum. Akan tetapi, nam, barakallahu fikum, enggak harus bagi antum ketika melihat ada atraksi-atraksi demikian antum tantang. Nam ini juga termasuk karomah, barakallahu fikum, pada diri Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barakallahu fikum, dan sebuah keberanian. Karena diri beliau ini sudah dijadikan tokoh, apa yang diucapkan beliau itu didengar. Apa yang diucapkan oleh beliau itu didengar. Dan terbukti, barakallahu fikum, ketika beliau meninggal, satu kota langsung berduka. Ketika beliau meninggal, satu kota langsung berduka. Tidak ada satu toko pun yang buka. Tokoh-tokoh yang menampakkan kebencian yang mana mereka iri kepada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak berani keluar rumah, tidak berani. Barakallahu fikum. Karena masa banyak yang mengumpul, berkumpul ingin menyaksikan, barakallahu fikum, untuk terakhir kalinya jasad dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelum beliau dikuburkan. Tidak ada satu toko pun yang buka ketika itu. Berkumpul ribuan, ratusan ribu manusia untuk satu orang ini. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang diucapkan oleh beliau dan apa yang dilakukan oleh beliau menjadi pelajaran bagi umat ketika itu. Wal maqsudu minhu bayan anna ha'ula'i dajjalin yakdzibuna 'alan nas bimithli hadhihi al-hailil khafiyyah kajarrihim as-sayyarata bisya'ratin wa ilqa'ihi nafsahu tahta 'ajalatiha wa idkhali asyakhil hadidi fi ainihi ila ghairi dhalika minasyu'udzati syaitaniyah. Maksudnya adalah, maksud apa yang disebutkan oleh barakallahu fikum al-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yaitu ingin menjelaskan bahwa mereka para dajjal, para pendusta, mereka melakukan kedustaan terhadap manusia dengan melakukan tipuan-tipuan yang ringan, tipuan-tipuan yang halus ini. Mereka melakukan atraksi-atraksi seperti mereka bisa menarik, barakallahu fikum, mobil dengan sehelai rambut, atau mereka meletakkan tubuh mereka di bawah roda mobil, akan tetapi tidak mendatangkan bahaya pada dirinya. Atau dia memasukkan benda-benda tajam, besi ke dalam matanya, dan juga tidak mengapa. Ila ghairi dzalika minasyu'udzatis syaitaniyah, dan hal lainnya dari perkara-perkara syaitan, perkara-perkara mistik syaitaniyah. Barakallahu fikum. Itu yang mereka lakukan. Nah, kejadian-kejadian atau atraksi-atraksi yang luar biasa, yang di luar nalar manusia, yang tidak bisa ditangkap oleh logika manusia. Akan tetapi semua itu, seperti yang ditegaskan tadi, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa semua itu dilakukan ima dengan bantuan dari para syaitan, dan tentunya syaitan tersebut tidak akan mau membantu mereka kecuali mereka melakukan takarrub kepada syaitan tersebut dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan dan ibadah kepada syaitan tersebut, atau syaitan memberikan syarat-syarat yang penuh dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Atau syaitan menampakkan pandangan yang lain, pemandangan yang lain, mengkhayalkan suatu pemandangan yang lain yang tidak sama dengan kenyataan yang ada. Ini syaitan pun memiliki kemampuan demikian. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada tukang sihir, barakallahu fikum, yang dimiliki oleh Fir'aun. Nah, atau mereka melakukan tipuan-tipuan yang menipu. Pada dasarnya mereka itu tidak sanggup untuk melakukan hal demikian. Akan tetapi mereka melakukan tipuan-tipuan yang tidak terlihat oleh manusia dengan keahlian mereka menipu, barakallahu fikum, sehingga orang pun yang melihat keadaan mereka pun tertipu, sehingga banyak yang tersesat dan banyak yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang sakti dan gelar-gelar yang lainnya. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Maka dari sini ikhwan fiddin, jelas penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah al-kadzdzab ad-dajjal. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.